Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd. Hari ini tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah. Kita masuk ke salah satu bulan haram setelah keluar dari bulan haram yang lainnya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang berpuasa di dalamnya sangat dianjurkan. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Puasa yang paling mulia setelah puasa di bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. Di situ ada hari yang kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya dan pernah diwajibkan atas para sahabat Nabi sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Ashura. Maka semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat, memberikan kemauan dan petunjuk serta hidayah untuk bisa memanfaatkan bulan Muharram dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, ana diminta untuk cerita sedikit tentang Lombok. Perjalanan yang begitu menyenangkan. Berangkat dari teguran dari teman-teman di Lombok yang mereka suka mengirimkan gambar, mereka suka mengirimkan video tentang peristiwa di Lombok. Akhirnya kami di kampus STDI berinisiatif untuk menggalang dana. Dan kita pun menggalang dana. Subhanallah. Dana yang kita kumpulkan di awal pengumpulan, ya, mungkin tidak sampai 30 juta. Tapi itu yang kita milikin. Akhirnya kloter pertama diberangkatkan. Tanpa ada seorang pun utusan dari kampus STDI. Kemudian teman-teman yang ada di Lombok terus mengirimkan informasi dan cerita tentang Lombok. Akhirnya suatu saat mereka mengatakan, Ustadz, antum harus datang. Mereka mengatakan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini bukan hanya harta, bukan hanya terpal, bukan hanya sembako, tapi mereka memerlukan arahan dan petunjuk. Dari situlah akhirnya tertarik ana untuk berangkat ke sana. Ana punya jadwal bertepatan dengan waktu harus ke Lombok. Ana hubungin mereka. Ana katakan ana minta maaf, ana batalkan kajian di tempat antum Purwokerto. Ana minta maaf karena ana mau berangkat ke Lombok. Ana minta keridhaan mereka, akhirnya mereka menyetujui hal itu. Mulai berjalan pengumpulan dana. Berangkat ke Jakarta, Karena sebelumnya teman-teman di Bali yang minta, Ustaz berangkat ke Bali, kita kumpulkan dana di Bali. Karena sampaikan kepada mereka, sepertinya kalau untuk dana mungkin di Jakarta lebih banyak. Ana berangkat ke sana. Dan beberapa kajian diadakan bekerja sama dengan panitia-panitia yang di Jakarta dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemuda yang Masya Allah. Gak kebayang tuh. Ana berangkat ke Lombok, bawa duit malam itu. Selain yang ditransfer ke rekening STDI. Dan juga dari Surabaya sebelumnya, sekitar 730 juta. Dan sampai Lombok ada tambahan 50 juta lagi. Ada tambahan 5 juta lagi. Dan hari Senin kemarin ada tambahan 50 juta lagi. Dan terus bantuan itu diberikan kepada mereka. Kalau jamaah berangkat ke sana, akan melihat bahwa duit sebesar itu pun gak cukup buat mereka. Sehingga Anda melihat relawan-relawan dari berbagai kalangan datang ke sana. Ada hunian-hunian sementara yang sudah dibangun. Kalau bicara rumah yang hancur, Allahu Akbar. Anda bisa melihat, berkumpul dengan warga yang cerita, Alhamdulillah Ustaz, kita di sini ada 165 kakak Ustaz. Terus berapa rumah yang tidak hancur? Kata mereka, ada 6 rumah yang tidak hancur. 159 hancur. Anda lihat berjalan di atas reruntuhan tersebut. Dan subhanallah jamaah. Apa yang dihadapin mereka adalah yang sebenarnya akan kita hadapi semuanya. Yang hari ini rumahnya tidak hancur karena gempa, esok akan hancur. Kalau esok rumah yang kita tempati tidak gempa, maka lusa akan hancur. Kalau ternyata tidak hancur, akan datang satu masa di mana Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbara. Kita ini sering mengeluh di tempat tinggal kita. Sempit, kurang lebar, kurang luas, kurang bagus, kurang tinggi. Berangkat ke Lombok. Supaya tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kemarin kita membawa beberapa jamaah. Memang harapan ana mereka yang donasi itu berangkat. Jadi bukan hanya kirim duitnya, tapi paling tidak dia melihat nih. Dia akan dapat banyak pahala. Yang pertama, pahala sedekah dia. Yang kedua, pahala safar dia dalam rangka membantu saudara-saudaranya. Yang ketiga, dia akan dapat banyak pelajaran. InsyaAllah pulang akan pandai bersyukur kepada Allah Jalla Jalal. Wallahi jamaah, satu keluarga atau satu rumah biasa di tempat kita ya, kadangkala ada dua keluarga, ada tiga keluarga, mereka satu tenda 12 keluarga, satu tenda 15 keluarga tinggal di sana. Sehingga muncul pertanyaan, Ustaz gimana Ustaz, di satu tenda ada 12 keluarga, laki perempuan, remaja-remaja, enggak ada tempat buat mereka. Maka Anda sampaikan kepada mereka, usahakan yang laki berkumpul dengan yang laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Karena memang kondisinya darurat. Tapi tetap kita menjaga perintah dan aturan Allah Jalla Jalalu. Dan alhamdulillah para ustaz datang. Banyak ustaz yang datang. Sebelum Anda datang ya, ada Ustaz Nuzul, ada Ustaz Muhammad Wujud, Ustaz Khalid Samhudi, Ustaz Abu Qadadah, anda berjumpa dengan beliau. Kemudian yang akan datang Ustaz akan terus datang. Ada Ustaz Abu Zubair, Ustaz Maududi, Masya Allah. mereka pada datang ke sana. Karena tadi yang dibutuhkan mereka bukan cuma harta, mereka butuh diarahkan bagaimana menghadapi bencana ini. Kalau teori, kita semua punya teori, kita semua punya dalil. Tapi bila bersama mereka, kita akan tahu mereka sedang dalam kesusahan, mereka sedang dalam kondisi yang kita perlu untuk berdoa buat mereka. Dan bicara gempa, Anda merasakan gempa. Anda merasakan gempa yang buat Anda itu paling dahsyat buat diri Anda, dalam hidup Anda. Tapi buat mereka itu biasa. Anda tidur, teman-teman pada tidur di luar, Anda suruh tidur di kamar, istirahat di villa, terjadi gempa selesai sholat zuhur. Keranjang itu bergerak. Di luar ramai, gempa, gempa. Kemudian berhenti. Tapi Anda di atas ranjang, masih merasakan ranjang itu bergerak. Ternyata yang bergerak kencang itu jantung Anda. Subhanallah. Itu rasa takut yang dirasakan oleh mereka. Sebagian anak-anak mereka mengungsi, sebagian keluarga mengungsi ke Jawa. Sebagian di antara mereka, bapak ibunya mau masuk rumah, anaknya tidak mau masuk rumah. Dan kita yang tidak terdampak bencana di sana, seharusnya ikut merasakan bencana tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam kepedulian mereka, itu seperti satu jasad. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, semua tubuhnya itu akan berusaha untuk membantunya, turut merasakan sakit yang dirasakan satu organ. Demam. Padahal yang sakit kakinya, tapi demam dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Padahal yang sakit kakinya, tapi kedua matanya tidak bisa tidur. Dia perhatian. Apakah kita merasakan hal itu? Apakah kedua mata kita turut terjaga, begadang, sebagaimana orang yang sakit matanya kadang-kadang gak bisa tidur, dia obatin kakinya yang sakit. Seluruh tubuhnya ikut. Atau kita termasuk yang hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang tuanya, apalagi sama orang lain. Dia tidak peduli dengan tetangga yang satu tembok dengannya, apalagi dengan mereka yang di seberang pulau sana. Maka buat teman-teman, ya, semua sesuai dengan kemampuannya. Yang punya keahlian desain, coba desainkan rumah buat mereka, rumah hunian. Jadi Anda melihat mereka bilangnya hunian sementara, huntara. Coba dipikirin, hunian sementara tapi bisa bertahan setahun, dua tahun. Dan mereka di dalam rumah hunian sementara itu berbahagia sekali daripada di tenda. Tapi kalau mereka berpikir rumah mereka yang dahulu, mereka tidak akan bersyukur. Jadi antum bisa lihat, kebahagiaan di diri mereka tatkala mereka masuk ke rumah hunian sementara, merasa aku punya rumah nih. Dan di sana juga kita bisa belajar. Kalau seorang punya rumah, itu tidak harus berhutang. Tapi sebagian orang berpikir rumah itu harus tembok. Rumah itu harus marmer. Harus keramik. Rumah itu pintunya, kayunya harus dari kayu jati. Rumah itu tingginya harus sekian dan sekian. Yang membuat orang berhutang, yang membuat orang susah, sulit, melarat hidupnya, itu ambisi dia. Dan terbukti. Kemarin, Anda dapat laporan terus dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di sana. Mereka katakan tentang hunian sementara yang dari triplek. Dari triplek, ini bukan yang dari terpal. Triplek, atapnya dari seng. Itu satu rumah 3x4 ya, subhanallah. Hanya 3x4. Satu kamar sebenarnya. Disebutkan satu rumah menghabiskan 12 triplek. Ini kalau kita bicara rumah. Satu rumah 12 triplek, satu tripleknya 53.000. Jadi 536.000. Gimana ngitungnya mereka? Kayaknya ada yang salah. Nanti Anda tanya mereka. Kemudian 14 seng. Satu seng 52.000. Jadi kalau dihitung 2 juta punya rumah. Nggak ngutang. Tapi kan kita enggak. Berapa lama bangun rumah ya Ustaz? Satu hari. Kenapa orang harus berbulan-bulan bangun rumah? Ngutang lagi. Kalau engkau punya duit tafadhal, tapi hidupmu dari utang. Dan kalau Anda dengar dari teman-teman di sana, yang namanya riba, ya di mana-mana jemaah. Di kampung kita riba tersebar, tempat mereka riba tersebar. Jangan sampai Allah mengazab kita. Kalau kita enggak ambil pelajaran. Allah mengingatkan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan Allah. Peringatan Allah bisa jadi ayat-ayat yang dibacakan. Peringatan Allah bisa jadi kejadian-kejadian alam, bencana-bencana alam yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka rasakan. Tapi apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bentangkan buat mereka pintu-pintu kebaikan buat mereka. Nikmat dikasih nikmat sama Allah. Ketika tidak mau dikasih peringatan, Allah ganti nikmat buat mereka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Sampai ketika mereka berada di zona titik aman, mereka bergembira dengan hasil pencapaian mereka, mereka bergembira dengan nikmat-nikmat dan kesuksesan yang mereka raih, akhadnahum baghtah, Allah cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka belum siap. Qarun ditelan bumi. Gimana kalau orang sedang di rumahnya bersenda gurau atau bermaksiat lalu rumahnya runtuh? Wallahi syama. Semoga itu sedikit pelajaran yang Anda dapatkan dari Lombok, dan Anda berharap Anda tetap ingin balik ke sana untuk melihat dari dana-dana yang dikumpulkan kemarin jadi apa. Kalau dikatakan jadi hunian sementara, alhamdulillah, paling tidak semua yang turut menginfakkan harta di jalan Allah telah akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Setiap orang akan berada di naungan sedekahnya. Apalagi kalau sedekahnya itu berupa naungan, naungan di dunia. Kita berikan naungan kepada mereka. Dan yang terpenting, adalah memberikan semangat kepada mereka untuk menerima takdir ilahi dengan sabar, ridha, dan syukur. Kemudian mereka naik derajatnya menjadi orang-orang yang kata Allah, wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tabarakallahu fikum. Kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan peristiwa perjalanan hidup Nabi SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mengetahui peristiwa itu terjadi setelah meninggalnya Abu Talib, setelah meninggalnya Khadijah, setelah pulangnya Rasulullah SAW dari Taif. Artinya setelah bencana-bencana yang menimpa Nabi SAW, Allah memberikan nikmat kepada Nabi, memberikan anugerah kepada Nabi SAW. Peristiwa diwajibkannya sholat, tapi Nabi harus berangkat menuju ke atas sana, menerima perintah wajib sholat ini bukan dari Jibril, tapi langsung dari Allah Rabbul Alamin. Ada banyak faedah dari peristiwa itu, dan kita telah sampai ke faedah yang ke-7 insyaAllah. Silahkan dibaca. Kalian kaum Ansar dan terzaid bin Abdul Karim Az-Zaid. 7. Ketika orang kafir Quraisy mengetahui berita Isra, ada di antara mereka yang bertepuk tangan dan ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepala karena merasa heran dengan kebohongan yang diklaimnya. Bertepuk tangan dalam berbagai perayaan dan pertemuan karena kagum seperti yang dilakukan kaum muslimin di waktu ini adalah menyerupai kaum musyrikin yang bertepuk tangan dalam rangka memotivasi dan kagum. Tepuk tangan kadang dalam rangka ibadah seperti yang dilakukan para sufi dan lainnya, kadang dalam rangka budaya. Tabarakallahu fiik. Jadi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau alami, itu Abu Jahal sempat mengatakan, Abu Jahal melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam merenung. Ditanya sama Abu Jahal, "Kenapa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dia ceritakan bahwasanya aku baru saja datang dari Al-Aqsa. Abu Jahal mengatakan, Abu Jahal tidak langsung mendustakan. Ini penjahat nih Abu Jahal. Dia mengatakan, kalau aku kumpulkan orang-orang, apakah engkau akan menceritakan apa yang baru saja engkau sampaikan kepada aku? Artinya Abu Jahal tidak mau dia menyampaikan, karena dalam benak dia, ini berita dusta. Aku kalau yang menceritakan, menyampaikan, dia akan diketahui. Akhirnya Abu Jahal ngumpulin orang, Rasulullah SAW diajak. Sampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka. Abu Jahal berbahagia. Karena menurut dia ini kesempatan untuk mengungkap kebohongan Nabi Muhammad SAW menurut pendapat dia. Padahal Rasulullah SAW melihat itu momen untuk menyampaikan kebenaran. Dan Abu Jahal yang menjadi perantara mengumpulkan orang-orang musyrikin. Kalau Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, mereka tidak mau. Tapi karena mengumpulkan Abu Jahal, mereka kumpul dan Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada mereka. Apa yang terjadi disebutkan di sini. Di antara mereka ada yang bertepuk tangan. Dan ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Biasanya orang, kok bisa? Subhanallah jemaah. Kemudian di sini ada faedah yang hendak disampaikan tentang masalah hukum bertepuk tangan. Apa sih hukum bertepuk tangan? Di sini disebutkan yang merupakan pendapat sebagian ulama bahwa bertepuk tangan itu terbagi menjadi dua. Bertepuk tangan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, bertepuk tangan sebagai sebuah tradisi dan adat. Budaya yang ada. Kalau ada sesuatu yang bagus, tepuk tangan mereka. Maka di sini dibahas tentang hukum tersebut. Ya, silakan dibaca. Tepuk tangan dan surat terhadap seperti yang dilakukan para suci dan semuanya kadang dalam kerangka budaya seperti bertepuk tangan dalam berbagai perayaan karena kagum dan memberi motivasi dan lainnya. Apabila hal tersebut dalam kerangka ibadah, maka ia termasuk bid'ah yang diharamkan secara syar'i. Karena kita tidak diperintahkan Allah beribadah dengan bertepuk tangan. Seperti yang dilakukan para suci berzikir dan berdoa sambil bertepuk tangan. Apa dalam kerangka budaya atau adat istiadat, maka hal tersebut termasuk kemungkaran yang diharamkan karena itu adalah tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Kami juga telah menjelaskan tentang bertepuk tangan dan hukumnya pada kisah masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Baik, ini berkaitan dengan tepuk tangan. Dalam ibadah ada sebuah tepuk tangan. Kapan ibu-ibu? Ada tepuk tangan yang disyariatkan? Dalam sholat ibadah. Dalam sholat. Artinya tepuk tangan ini memukul punggungnya, bertepuk tangan, mengingatkan imam. Ketika imamnya sedang lupa, itu disyariatkan. Ini satu-satunya tepuk tangan dalam ibadah yang disyariatkan. Sedangkan orang-orang musyrikin, Allah menyebutkan bahwasanya ibadah mereka itu وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْلِيَةً. Di surat Al-Anfal ayat 35, orang-orang musyrikin ibadahnya mereka itu hanya bertepuk tangan dan bersiul-siul, hanya nyanyi-nyanyi. Ibadahnya orang-orang musyrikin, mereka tawaf di rumah seperti itu, mengeluarkan suara dengan tangannya dan dengan mulutnya. Dan mungkin kita bisa melihat ya ritual-ritual yang mereka tepuk tangan sambil wo wo wo wo wo wo. Itu ibadah mereka. Setelah datangnya Islam, enggak ada. Ibadahnya jelas, baca doa, tawaf, berzikir, bertakbir ya. Adapun berkaitan dengan tepuk tangan yang bukan ibadah. Tepuk tangan yang bukan ibadah, yang seperti kita lihat kadangkala orang tua anaknya menang ya dalam satu perlombaan tepuk tangan ya. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum. Syekh Bakar Abu Zaid beranggapan kalau ibadah dengan tepuk tangan itu termasuk bid'ah. Selain yang tadi kita sebutkan. Adapun kalau tepuk tangan dalam rangka ya sebagai budaya dan istiadat, beliau memasukkannya ke dalam kemungkaran yang diharamkan disebabkan ada tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang mana mereka kalau menang mereka tepuk tangan. Adapun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kita ini belajar menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sehingga kita tidak terlalu kaku. Karena di antara permasalahan yang tidak boleh diingkarin adalah ketika ada masalah yang di situ ada beda pendapat dan perbedaan pendapat itu termasuk yang muktabar dalam Islam. Sehingga kita tidak boleh mengingkari. Yang boleh kita lakukan adalah memberikan penjelasan. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ketika ditanya tentang hukum tepuk tangan di pesta-pesta. Kadangkala tuh kalau pengantin pria datang, pengantin perempuan datang, biasanya apa sih yang diucapkan orang Arab? Dulu tuh, mereka bersuara tuh. Itu mungkin termasuk tasdiyah. Termasuk ibadah yang dulu mereka seperti, sekarang ini bukan ibadah nih. Ini dalam rangka hiburan. Bapaknya. Dalam rangka menyambut tamu dengan tepuk tangan atau dengan omongan seperti yang ditanya tentang hukum tepuk tangan. Beliau mengatakan at-tasfiq fil hafalat laisa min 'adati salafis salih. bertepuk tangan dalam acara-acara momen-momen tertentu itu bukan tradisi dari kalangan salafus saleh. Wa innama kanu idza a'jabahum syai'un sabbahu ahyanan aw kabbaru ahyanan. Yang mereka lakukan apabila melihat sesuatu yang menakjubkan mereka, maka mereka bertasbih kadang-kadang atau mereka bertakbir kadang-kadang. Makanya kadang-kala Allahu Akbar, mereka pada bertakbir ya. Itu yang biasa dilakukan pada salaf. Lakinnahum la yukabbiruna takbiran jama'iyan. Tapi mereka tidak bertakbir secara jamaah. Ya, semuanya bertakbir sendiri-sendiri. Wa la yusabbihuna tasbihan jama'iyan. Mereka tidak bertasbih berjamaah. Bal kullu wahidin yukabbir li nafsihi wa yusabbih. Tapi setiap orang bertakbir untuk dirinya, enggak harus barengan sama takbirnya yang lainnya. Tidak ada yang memimpin sebenarnya, tapi mereka bertakbir. Dan semua bertakbir untuk dirinya sendiri, bertasbih untuk dirinya sendiri. Biduni an yakuna hunaka raf'u sautin bi haitsu yasma'uhu man biqurbihi. Tapi disebutkan di sini kalau mereka tanpa teriak-teriak, tapi takbir mereka itu didengar sama yang di sebelahnya, Allahu Akbar, mungkin seperti itu. Fal aula, beliau mengatakan fal aula, yang lebih baik al kafu an hadza. Lebih baik enggak perlulah tepuk tangan, kata beliau. Walakinna la naqulu bi annahu haram. Tapi kata beliau, tapi kita tidak berpendapat bahwa saya bertepuk tangan itu haram. Enggak. Beliau mengarahkan kepada yang lebih baik. Kenapa beliau tidak berpendapat itu haram? Li'annahu qad sya'a bainal muslimin al-yawm. Sekarang ini, tepuk tangan ini sudah menyebar di kalangan umat Islam. Sudah di mana-mana didapatin. Wan-nasu la yattakhidunahu ibadah. Dan orang-orang tidak menjadikan tepuk tangan itu sebagai ibadah. Artinya dalam peristiwa-peristiwa, momen-momen tertentu, mereka tidak menjadikannya ibadah. Walihada la yasihu listidlal ala tahrimihi biqaulihi ta'ala anil musyrikin wa ma kanat salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiyah. Oleh karena itu, tidak benar berdalil dengan firman Allah ketika menceritakan ibadahnya orang-orang musyrikin. Fa innal musyrikin yattakhidun at-tasfiq indal bayti ibadah. Orang-orang musyrikin menjadikan tepuk tangan di rumah Allah itu ibadah. Wa haula alladziina yusaffiquna 'inda sama'i ma yu'jibuhum aw ru'yati ma yu'jibuhum la yuriduna bidzalika al-ibadah. Dan orang-orang yang beriman ketika bertepuk tangan tidak niat untuk ibadah. Di sini kita lihat apabila pendapat Syekh Abu Bakar Abu Zaid, beliau melihat ini ada tasyabbuh dengan kufar, dengan orang-orang musyrikin. Tapi kalau dilihat ternyata ini tersebar di kalangan umat Islam di mana-mana dan mereka tidak menjadikannya sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wa khulasatul qaul. Tapi apa kata beliau? Dan sebagai intisari dari pendapat yang beliau sebutkan, anna tarkaha au inna tarkaha hadzal tasfiq aula wa ahsan walakinahu laysa biharam. Kata beliau, meninggalkan tepuk tangan dalam acara-acara tertentu itu meninggalkannya lebih baik tapi tidak haram. Perbuatan itu bukan perbuatan haram. Ini supaya kita mendapatkan dua pendapat. Di sini Syekh berpendapat haram karena memang Syekh bin Baz, Syekh Bakar Abu Zaid lebih condong kepada yang mengharamkan. Tapi Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala melihat itu sudah merajalela di kalangan umat Islam dan bukan menjadi tradisi orang musyrikin. Tentang tepuk tangan, oh ini berasal dari orang musyrikin. Dilihat di mana-mana ada seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini berkaitan dengan masalah tepuk tangan. Silakan yang kedelapan. Delapan. Sambutan penutup langit terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lalu dianjurkan dan menyambut orang yang mulia dengan sukacita, ujian dan doa. Orang yang mulia adalah orang yang memiliki keistimewaan secara khusus seperti kedua orang tua dan yang lainnya atau keistimewaan Al-Quran secara umum seperti para ulama dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang boleh disambut dengan sukacita, gembira, pujian dan doa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap mereka. Masya Allah jamaah, ini pelajaran didapat dari mana? Setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke langit, dibukakan pintunya, berjumpa dengan Nabi, semua Nabi menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita ini dianjurkan menyambut orang-orang yang baik. Ketika datang ustaz, masya Allah nih ustaz nih, ini ustaz yang dielulukan sama orang-orang di kampungnya. Nih ustaz yang anak nggak pernah lihat ustaz sebaik ini. Mamanya datang seperti itu. Datang sahib kita yang mulia, ini orang yang berpengaruh di kota ini. Dia kadang ketawa, jangan usah ngomong seperti itu. Tapi kita dianjurkan seperti itu, menyambut mereka. Dan seorang muslim hendaklah sadar bahwasanya manusia ini memang bertingkat-tingkat dari sisi kedudukan dia. Kedudukan secara sosial, kedudukan secara politik umpamanya, kedudukan sebagai seorang yang berada di pemerintahan umpamanya. Ketika yang datang itu adalah gubernur, yang datang adalah bupati, kita menyambut dia, ya. Kita doakan dia, semoga Bapak Bupati dijaga sama Allah ya. Bapak Bupati punya amanah yang besar nih, kita makasih banyak atas kedatangannya. Ini sesuatu yang baik. Dan bisa dilihat bagaimana para nabi menyambut Rasulullah SAW dan bagaimana kalangan salafus saleh sebagian di antara mereka saling menghormati sebagian lainnya. Jadi jangan sampai muncul kesan bahwa kita ini adalah orang yang tidak mau menghargai. Atau ada pendapat membeda-bedakan. Ketika orang itu berbeda, cara menghadapinya tentunya berbeda. Bagaimana kita berbicara dengan seorang camat? Bagaimana kita berbicara dengan seorang gubernur? Bagaimana cara kita berbicara dengan seorang umpamanya yang dia hanya cleaning service? Kita bukan membeda-bedakan dari sisi antum melihat ini banyak fulusnya sehingga menghormati, bukan dari sisi itunya. Dari sisi manfaat yang akan kita dapatkan dengan menghormati orang ini, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Dan nih seorang cleaning yang kerjanya sebagai cleaning service, mungkin kalau antum panggil dia, ajak minum dia, masya Allah dia udah bahagia banget. Baik, yang ke-9. Sikap Musa alaihissalam yang memberi nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya ketika ia menawarkan agar beliau kembali untuk meminta keringanan dapat diambil pelajaran sebelumnya memberi nasihat kepada orang yang membutuhkannya sekalipun ia tidak memintanya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Nasihat itu kadangkala tidak harus dipinta. Tapi kita tahu orang ini memerlukan nasihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah mencoba bagaimana kaumnya menerima amaran dari Allah Jalla Jalaluhu ini. Nabi Musa udah, maka dia memberikan nasihat. Dan sekali lagi tidak harus dipinta. Kita lihat sahib kita dagang di satu tempat. Menurut kita, tempat dia ini gak cocok. Lalu kita datang kepada dia, mas, antum ini kalau mau jualan ini, jangan di sini. Kenapa? Orang-orang itu susah berhentinya di sini. Kadang-kadang kan ada orang jualan di tikungan, umpamanya. Susah di sini. Antum jual di sebelah sana. Kita ini ngasih nasihat sama saudara kita. Bahkan Rasulullah SAW ya, mengajarkan kepada kita untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Kenal atau tidak kenal. Beli rumah. Kita tahu, ini kayaknya rumah ini gak pas untuk ditinggalin. Atau harganya kemahalan. Maka di situ kita seharusnya memberikan arahan kepada dia. Yang terjadi sekarang, Banyak orang kalau mau beli rumah itu tanyanya sama siapa namanya? Sinke, bukan Sinse. Adalah yang untuk melihat rumahnya ini pas retaknya apa tidak, rumahnya ini akan membawa keberuntungan atau tidak. Bukan kepada seperti itu. Makanya berkaitan dengan nasihat, hendaklah seorang muslim memberikan nasihat. Dipinta atau tidak, tapi kita tahu ini dia sedang ditipu, maka berusaha untuk memberikan nasihat. Walaupun terkadang kita nih kalau ngasih nasihat sama orang yang kita gak kenal ya, sekedar berangkat dari al-ukhuwah, al-imaniyah yang ada pada diri kita, terkadang ditangkapin salah. Yang kata, oh kayaknya Momet tadi bicara tempat lokasi orang jualan, sepertinya orang ini mau ngambil lokasi itu. Nah, ini berkaitan dengan yang ke-9 di mana kita memberikan nasihat. Yang ke-10. Ada orang yang berargumentasi dengan dialog yang terjadi antara Musa alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkannya orang yang hidup memanfaatkan orang yang sudah meninggal. Sahihnya adalah sebagai berikut. Peristiwa mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa yang disaksikan dari alaminya adalah mukjizat. Tidak dapat dianalogikan dengan keadaan manusia. Apakah dapat seorang berdalil bahwa mungkin saja seorang sampai mengunjungi langit ketujuh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan hingga ke sana? Nah, ini kita lihat ada orang yang berdalil ya. Ya Allah, jemaah ya. Kita ini beribadah sebenarnya sangat sederhana. Ikutin aja. Enggak repot kita ibadah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu, al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Mencukupkan diri dengan yang sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam amalan yang bid'ah. Dalam urusan ibadah, udah ikutin bagaimana Nabi SAW menyuruh kita beramal. Ini ada masalah, yaitu ada orang yang berdalih bolehnya orang yang hidup itu memanfaatkan orang yang sudah meninggal. Artinya meminta kepada dia pertolongan, berpendapat kalau dia itu punya karomah umpamanya. Udah mati nih orang ini. Dalilnya ini Nabi SAW bisa ketemu sama Nabi Musa, artinya bisa berdialog dengan Nabi Musa. Berarti kita bisa datang nih ke kuburan mana, langsung ngobrol. Ini anak-anak lagi mau umpamanya mau buka usaha nih di tempat ini. Menurut antum gimana nih? Ini umpamanya bapaknya udah mati nih. Datang musyawarah sama bapaknya yang udah meninggal dunia. Dengan dalil, ini Nabi Musa alaihissalam bisa memberikan manfaat kepada Nabi alaihissalam. Dan Nabi dialog. Lalu dia berangkat ke kuburan bapaknya, ngobrol sama bapaknya. Maka ini sesuatu yang tidak tepat pendalilannya. Karena yang terjadi dengan Nabi alaihissalam adalah mukjizat. Yang pernah saya sampaikan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berangkat Isra Mi'raj, beliau itu melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Beliau berangkat ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Nabi Musa. Beliau turun sholat di Masjidil Aqsa. Nabi Musa ikut menjadi makmum Nabi alaihissalatu wassalam. Ini peristiwa yang memang mukjizat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Dan alam ruh adalah alam yang sangat menakjubkan, yang kita gak dikasih ilmunya kecuali sedikit. Tapi yang jelas, Rasulullah SAW dalam urusan antum mau dialog sama orang meninggal dunia, maka Nabi tidak mengajarkan hal itu. Nabi SAW pernah mengajak bicara orang-orang yang mati pada waktu perang Badar. Mengatakan kepada mereka, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kalian? Umar tanya, ya Rasulullah, gimana kau berbicara dengan mereka? Mereka sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan mereka lebih mendengar daripada engkau. Sekarang ini kondisinya. Artinya Allah membuat mereka mendengar untuk merasakan azab, siksa jiwa dan kebatinan mereka. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu kiranya. Artinya pendalilan dengan kisah Nabi Musa tidak tepat, sehingga ketika seorang berangkat ke kuburan ayahnya bermusyawarah dengan ayahnya, itu adalah pekerjaan yang secara syariat tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan karena dia sudah meninggal dunia. Tugasnya antum kalau ziarah ke kuburan ayah antum mendoakan orang tua antum. Ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum ya abati. Salam buat ayahnya. Ucapkan salam, kemudian ucapkan doa buat ayahnya. Doakan ayahnya. Bukan mengambil manfaat dari ayahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, lanjutkan. Apa yang terjadi dalam peristiwa Mi'raj tersebut berupa dialog, musyawarah, dan ulang baliknya adalah peristiwa nyata antara dua manusia. Keduanya saling menyaksikan dan saling bicara sebagaimana dua orang yang telah berdialog di dunia. Bukan dialog di antara orang hidup yang mengabarkan sesuatu kepada orang yang sedang meninggal. Keduanya dalam keadaan hidup dengan kuasa Allah Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi ke kuburan Musa Alaihi Salam untuk meminta sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan kembali para nabi yang berjumpa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara mereka adalah Musa Alaihi Salam. Keduanya dalam keadaan hidup. Seandainya apa yang terjadi itu sama seperti yang dilakukan sebagian manusia ketika mengunjungi kuburan, maka istilah peristiwa Mi'raj itu bukan mukjizat. Barakallahu fikir. InsyaAllah ini sangat jelas sekali bahwa Rasulullah SAW tidak datang ke kuburannya Nabi Musa AS untuk berdialog dengan Nabi Musa AS, untuk bermusyawarah dengan Nabi Musa AS. Tidak. Beliau berjumpa dengan Nabi Musa AS dan ngobrol dengan Nabi Musa AS. Dan itulah alam ruh yang Allah lebih tahu dengannya. Maka tidak benar kalau kita harus datang ke kuburan lalu ngobrol, minta tolong kepada yang meninggal dunia. Tidak. Yang kita lakukan, ziarahi kuburan. Berangkat ke kuburan dengan tujuan satu, mendoakan yang meninggal dunia. Yang kedua, mengambil pelajaran, mengingat kematian, melembutkan hati sehingga kita tahu kalau kita akan mati. Barakallahu fikum. Tapi yang ke-11. Keistimewaan sholat dengan disyariatkannya melalui istilah Mi'raj menjelaskan tentang kedudukan sholat dalam Islam. Ia merupakan pilar dan rukun yang sangat penting dalam Islam. Siapa saja yang meniat-niatannya, maka rukun yang lain pun akan lebih disia-siakan. Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu dan sehari semalam, akan ia menjaga sholat 50 waktu, dan ini adalah karunia Allah. Allahu Akbar jamaah. Ya gimana kalau kita lihat semua ibadah disyariatkan melalui Jibril alaihissalam. Jibril turun membawa ayat perintah untuk puasa, untuk berhaji, untuk zakat. Tapi kalau untuk urusan sholat langsung. Ini menunjukkan bahwa sholat ini kewajiban yang memang gak sama dengan kewajiban lainnya. Kita lihat orang yang puasa, gak mampu puasa, gak usah puasa. Bisa bayar fidyah. Orang yang haji, kemudian dia sakit, tidak mampu melanjutkan ibadah hajinya, bisa digantikan sama orang. Badal haji, berangkat. Tapi sholat gak bisa. Gak ada titip sholat. Zakat bisa titip. Sholat gak ada. Jadi kemarin ana dengar, wallahu a'lam ya, teman-teman cerita di Lombok, bahwa ada di satu kampung, satu daerah, itu mereka sholatnya waktu telu, apa telu waktu ya, 3 waktu. Mereka sholat 3 waktu itu, sholat apa aja? Jamaah. Zuhur sama asar. Subuh, asar. Maghrib. Anak bayangan anak seperti itu. Ternyata 3 waktu itu Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Seperti itu. Ini cerita dari teman-teman yang ada di sana. Anak tidak sempat berangkat ke tempat itu, tapi sebenarnya sudah sampai ke tempat itu. Jadi mereka itu bayar kepada tokoh yang ada di sana untuk nebus sholatnya. Gak bisa sholat ini. Berbeda dengan haji. Haji bisa, orang gak mampu berangkat haji karena sakit. Gak bisa berdiri, gak bisa berjalan. Itu bisa digantikan. Puasa, gak mampu puasa, sakit, bisa diganti bayar fidyah. Sholat gak bisa. Di sini kita melihat Rasulullah SAW itu berangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah wajibnya sholat dari Allah langsung Jalla Jalaluh. Maka ingat, sholat ini kalau orang sudah gak peduli sama sholatnya, sholatnya asal-asalan, gak dijaga rukunnya, maka untuk yang lainnya dia akan lebih mensia-siakan. Tapi Ustaz, ana melihat orang gak sholat Ustaz, tapi baik orangnya. Biasanya baiknya itu pamer pencitraan saja. Karena jelas yang pertama dihisab pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat salatuhu saluha sa'iru amali. Kalau salatnya benar, amalan yang lainnya benar. Salatnya enggak benar, telat-telat. Salatnya telat. Tapi orang ini disiplin, Ustaz. Kalau kantor, Masya Allah, sebelum jam 7 nyampe, pulang jam 4, bahkan lembur. Tapi orang itu tidak sholat. Berarti dia beribadah untuk sesuatu yang lainnya. Kedisiplinan dia itu bukan lillahi ta'ala. Tapi kedisiplinan dia hanya untuk mendapatkan gaji atau apa. Dan Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian disebutkan, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam, seakan-akan ia menjaga sholat 50 waktu. Dan inilah karunia Allah. Hadza fadl min Allah. Kita sholat 5 kali, seakan-akan menjaga 50 waktu. Dan memang kalau sholatnya itu 50 waktu jamaah, Allahu Akbar, 1 jam 2 kali sholat kita, 24 jam, kalau setiap setengah jam sholat itu 48 kali sholat, 48 waktu. Tapi Allah berikan keringanan. Dan ternyata udah dikasih keringanan, banyak manusia yang gak peduli. Ini yang namanya orang tidak bersyukur jamaah. Contoh nih, dia kerja di kantor, dikasih kerjaan oleh bosnya 50 kerjaan. Sudah aku kasih 50 kerjaan. Dia mengerjakan 50 kerjaan. Karena ya dia bekerja, dia akan dapat gaji. Tapi sang bos, kesian, udahlah, gak usah 50 yang kau kerjakan, tapi 5 kerjaan. 5 kerjaan, kau akan dapat seperti 50. Ternyata 5 kerjaan pun gak diselesaikan. Ini kan benar orang-orang yang kurang bersyukur. Bagaimana dengan sholat? Baik, tafadhal. Yang mulia Al-Muzali Al-Muzaymin berkata, perhatikanlah bagaimana kewajiban sholat itu ditunda hingga pada malam yang mulia itu. Ini adalah untuk menjelaskan betapa pentingnya sholat itu, karena A. diwajibkan langsung dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya SAW tanpa perantara. B. diwajibkan pada malam yang sangat mulia bagi Rasulullah SAW. C. diwajibkan di tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. D. diwajibkan awalnya 50 waktu. Hal ini menunjukkan betapa pasukannya Allah terhadap sholat dan betapa besar perhatiannya terhadap sholat. Namun kemudian dia diringankan sehingga menjadi 5 waktu yang dikerjakan. Tetapi pahalanya tetap 50 waktu. 50 di sini bukan berarti satu kebaikan di bawah 10. Sebab kalau ini yang dimaksud, maka sholat tidak memiliki keistimewaan dibanding dengan ibadah yang lainnya. Karena seluruh ibadah akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Akan tetapi secara nyata bahwa manusia akan memperoleh pahala 50 waktu. Selain itu, ini adalah karunia Allah Ta'ala yang sangat besar untuk umat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar jemaah. Nih, 5 waktu dapat pahala 50 waktu. maksudnya bukan 5 waktu dikali 10, bukan. Kalau yang dimaksud adalah kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 10 menjadi 700 kali lipat, kemudian kepada bilangan yang tidak terhingga, itu memang menjadi sistem pemberian, pemberian pahala yang Allah sudah tetapkan. Tapi ini beda dengan sholat. 5 waktu itu seperti 50 waktu, lalu dikali nanti pahalanya. Ini keistimewaan sholat, jemaah. Para ulama menjelaskan bahwasanya kebutuhan hamba, keperluan hamba kepada sholat itu lebih daripada keperluan dia kepada makan dan minum. Makan mungkin hanya 3 waktu atau ada 4 waktu. Tapi yang masyhur di kalangan manusia, ya mereka makan 3 waktu atau ada yang 2 waktu. Tapi sholat gak bisa. Dalam kondisi tertentu musafir Allah kasih keringanan. Bisa dijamak. Orang yang sakit oke, bisa dijamak. Tapi tetap sholat itu harus dijaga. Sehingga sangat menyedihkan sekali ketika seorang dikasih bonus lalu gak diambil. Ketika seorang dikasih keringanan lalu dia tinggalkan keringanan. Ketika Allah memberikan hadiah lalu dia berpaling dari hadiah yang Allah berikan. Nah, yang ke-12. 12. Perkataan Musa alaihissalam, demi Allah, sungguh aku telah menguji cobaan kepada manusia sebelummu. Adalah bukti bahwa percobaan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar adalah cara yang paling baik untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ini, tunggu bentar. Terjemahannya Ibnu Hajar mengatakan, percobaan adalah, atau pengalaman ya, percobaan adalah cara yang paling baik untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Enggak, kayaknya terjemahannya kurang tepat. Ya. Ana akan bacakan bahasa Arabnya. Ibnu Hajar mengatakan, At-tajribah aqwa fi tahsilil matlub minal ma'rifatil kathira. Jadi pengalaman, percobaan itu lebih kuat, aqwa itu lebih kuat atau lebih maksimal dalam menghasilkan apa yang diinginkan daripada pengetahuan yang banyak. Jadi masalahnya ini masalah teori dengan pengalaman. Jadi terjemahannya kayaknya perlu diperbaikin ini. Nah, jadi apa terjemahannya? Coba. Percobaan adalah bukti bahwa percobaan sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar adalah cara yang lebih baik dalam menghasilkan atau dalam memperoleh pengetahuan, memperoleh sesuatu yang diinginkan daripada pengetahuan yang banyak. Bisa difahami enggak? Daripada teori. Jadi pengalaman ini lebih kuat dalam membantu kita meraih sesuatu daripada sekedar teori yang banyak. Jadi umpamanya kita bicara bikin rumah. Ada orang yang sudah bikin rumah. Ada orang yang sudah menyelesaikan kuliah. Jadi kalau dilihat, nih orang bikin rumah, gak pernah kuliah. Nih orang belum pernah bikin rumah, tapi punya ilmu. Lebih kuat mana sekarang, teori yang dimiliki oleh ini, atau pengalaman yang didapat oleh fulan dalam membangun rumahnya? Pengalamannya di sini. Maka di sini disebutkan, bahwasanya ini terjemahan yang tadi perlu diperbaikin, karena artinya, bahwa pengalaman adalah cara yang paling baik untuk memperoleh pengetahuan yang luas. Bukan sebenarnya. Bahwasanya pengalaman itu adalah cara yang paling baik untuk menghasilkan apa yang diinginkan daripada sekedar pengetahuan yang banyak. Gimana, bisa difahami? Iya. Baik. Tunggu, nak kasih tanda di sini. Nah, ya ini terbukti jemaah. Nabi Musa alaihissalam hidup puluhan tahun. Bahkan entah berapa umur Nabi Musa alaihissalam, tapi dia hidup bersama Fir'aun sampai umur 30 tahun. Kemudian beliau berangkat ke Madian, sana 10 tahun, kemudian balik jadi nabi puluhan tahun bersama Fir'aun ya, sampai akhirnya beliau meninggalkan Mesir dan menuju ke Masjid Al-Aqsa, ke Palestina, dan di sana beliau menghadapi banyak cobaan dari kaumnya. Artinya pengalaman beliau subhanallah dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi alaihissalatu wassalam yang baru saja jadi nabi 10 tahun kira-kira. Artinya kan pengalaman beliau menghadapi kaumnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan puluhan tahun pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Di situ Nabi Musa alaihissalam berbagi pengalaman. Maka ini penting. Maka pengalaman ini penting sekali. Ya, oleh karena itu kita jangan meremehkan orang-orang yang tua. Kadangkala kita merasa lebih pinter. Nah, secara ilmu mungkin engkau hafalan Qur'annya lebih banyak. Mungkin kuliahnya lebih panjang. Tapi secara pengalaman, ini orang tua mungkin sudah lebih banyak pengalamannya. Maka yang disebut orang itu banyak makan asam dan garam. Orang yang berpengalaman. Artinya asam yang adanya di gunung, di hutan sana, dia makan, garam yang ada di laut, dia dapat semuanya. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari orang tersebut yang lebih apa yang lebih terjamin insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. 13. Peristiwa yang orang dalam ujian baik orang muslim. Ujian yang selalu dikemukakan oleh musuh-musuh Islam. Selain itu, setiap kali musuh-musuh Islam memunculkan ujian ini, selalu saja ada yang termakan oleh propagandanya. Begitulah musuh selalu memunculkan syubhat-syubhat semacam ini terhadap kaum muslimin dalam rangka menggoyang keyakinan kaum muslimin dan menghalangi manusia untuk menerima Islam. Untuk menanggahnya, ilmu syar'i yang dapat mematahkan argumentasi dan sekaligus menjadi bumerang bagi mereka. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Nah, ini terjemahan lagi Allah ya. Nah, disebutkan di sini waraddu syubhat yakunu bil ilmi syar'i. Untuk menyanggahnya. Nah, ini tolong diperbaikin. Untuk menyanggahnya yakunu bil ilmi syar'i. Maka harus dengan menggunakan ilmu syar'i. Untuk menyanggahnya maka dengan ilmu syar'i yang dapat mematahkan argumentasi dan sekaligus menjadi bumerang buat mereka. Nah, jadi memang kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ini terkadang senantiasa selalu digulirkan oleh musuh-musuh Islam untuk menebarkan syubhat. Syubhat artinya keraguan, kerancuan dalam beragama. Maka masa kamu percaya Nabi SAW Isra Mi'raj? Masa percaya sih? Kayak gitu. Gak masuk akal nih. Sekarang aja pesawat tercepat gak mungkin. Belum ada yang bisa nembus langit gitu. Tapi itulah ujian seorang muslim. Sehingga dituntut muslim ini untuk belajar. Terkadang ada orang-orang Islam yang punya sahib, punya teman di kantor, non-muslim. Terjadi obrolan, bahkan menjadi sahabat. Lalu mereka memunculkan beberapa permasalahan sehingga muslim ini jadi ragu dengan agamanya dan sebagian sampai murtad. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang ke-14. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah proses penyeleksian siapa saja yang beriman. Pasti akan membenarkannya dan semakin mantap karena iman dan keyakinannya semakin bertambah. Siapa saja yang ragu-ragu dan lemah iman, maka ia akan menjauh dan murtad. Ini membuktikan kepada kita bahwa agama itu bukan dengan akal, melainkan dengan wahyu. Ia sumber kesalahan ketika mendapatkan akal daripada wahyu. Oleh nafsu daripada syariat, siapa saja yang hatinya mendapatkan limpahan cahaya dari Allah, maka ia akan berpandangan bahwa apa yang terdapat pada wahyu dan syariat adalah yang benar dan terbaik, dan ia wajib tunduk kepada wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, bukan menentangnya dengan akal dan hawa nafsunya. Akan tetapi akan mampu atau tidak akan mampu mengenal kemaslahatan tanpa bimbingan wahyu. Siapa saja yang menggunakan akalnya dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj dan mengabaikan wahyu, maka ia akan sesat. Siapa saja yang menerima wahyu dan tunduk kepadanya, maka ia mendapatkan petunjuk dan restu. Barakallahu fiikum ya jamaah. Ya, sebelum kita baca contoh di sini. Akal adalah karunia Allah Jalla Jalal. Kita bisa melihat bagaimana orang bodoh, afwan, bukan orang bodoh, orang gila. Bagaimana orang gila? Apa yang dia lakukan? Wallahi, perbuatan yang kita mau melakukan. Telanjang, jalan, pakai baju serampangan. Yarhamukallah. Kemudian dia tidur di jalanan, gak mandi, rambutnya gak disisir. Kondisi orang yang tidak berakal kita bisa melihat. Sangat menakutkan sekali. Tapi ada kondisi orang berakal, namun jadi sampah di masyarakat. Orang gak berakal, orang gila, mungkin tidak akan terlalu membahayakan. Dia hanya jalan keliling, ngobrol. Tapi kalau ada orang berakal tanpa bimbingan wahyu, na'udzubillah min dzalik, dia bisa merusak. Melemparkan bom, mau membuat satu negeri jadi hancur. Mereka berzina seperti binatang. Mereka mendzalimin orang-orang lain. Ini punya akal. Kalau tadi gak punya akal, hanya gila. Ada punya akal, tapi tidak ada bimbingan wahyu buat dia. Menyembah batu, menyembelih sapi, dihadiahkan kepada gunung, kepada lautan. Punya akal, tapi gak ada bimbingan wahyu. Akhirnya jadinya tersesat. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka itu, Allah menyebut mereka ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih buruk dari binatang. Binatang masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau orang-orang yang tanpa bimbingan wahyu ini bisa menjauh jamaah. Maka ahibati fillah, berkaitan dengan hal ini, kita hendaknya tahu diri bahwa yang lebih diutamakan adalah wahyu ilahi. Apabila Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita harus mempercayainya. Maka di sini diberikan contoh. Tafadhal. Contoh yang kedua adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang langsung membenarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang penting adalah kebenaran mengaitkan cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila benar dalam mengaitkan dan dapat dipastikan bahwa itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan kecuali membenarkan dan mendukungnya. Oleh karena itu, dengan sikapnya tersebut, beliau sangat pantas untuk mendapatkan gelar yang agung, pasti dia, dan sangat pantas untuk dijadikan teladan dalam menghadapi kasus yang sama. Barakallahu fiik. Tadi itu orang yang mengedepankan nafsunya, dia enggak percaya. Abu Bakar Siddiq tanpa ragu, karena secara akal kalau kita memahami kebesaran Allah Jalla Jalaluh, masuk akal. Apa enggak masuk akal? Allah yang ala kulli syai'in qadir. Maka seharusnya kita menjadikan Al-Quranul Karim, menjadikan sunnah Nabi SAW pedoman hidup kita. Apa saja yang menabraknya, afwan, ana lebih percaya dengan qala Allah dan qala Rasul SAW daripada hasil pengalaman antum, daripada hasil penelitian antum. Taib, yang ke-15, yang terakhir. Ibnu Qayyim berkata, datang malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marhaban bih, selamat datang, adalah asal usul penggunaan kalimat ini. Adapun ucapan yang dikatakan saat bertemu seperti Ahlan wa sahlan, wa marhaban, wa karamatan, wa khairun muqaddam, wa aymanun mawridun, dan sebagainya, atau hanya kalimat marhaban saja karena pertimbangan situasi dan kondisi. Kata marhaban sangat luas dan menunjukkan tempat yang sangat luas sehingga tidak perlu ditambah lagi kalimat sahlan, karena maknanya adalah kami telah menampakkan pada tempat yang mudah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini dibawa ke langit. Barakallahu fikum. Nah, ketika dikatakan marhaban, jadi kalimat marhaban ini lebih luas ya daripada ucapan ahlan wa sahlan. Jadi itulah kalimat yang seharusnya lebih kita gunakan untuk menyambut seseorang. Tapi mau ditambahi marhaban, ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Tapi yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke langit kemudian disambut dengan ucapan marhaban yang artinya luas. Di sini disebutkan marhaban bihi, selamat datang. Jadi asalnya dari kata rahab yang artinya luas sekali. Fadl artinya kita siap menyambutmu. Adapun ahlan wa sahlan, ahlan ini artinya engkau datang sebagai keluarga, karena memang termasuk ucapan basa-basi tuan rumah kadangkala mengatakan ini rumahmu juga nih, kamar-kamarmu, apa saja engkau akan lakukan fadl. Wa sahlan artinya engkau berada di tempat yang mudah, engkau mau ngapain aja sudah tafadl. Tapi yang jelas ketika malaikat mengatakan marhaban, mereka mencukupkan dengan lafaz itu karena lafaz itulah yang lebih pantas ketika Nabi alaihissalam naik ke langit dan selanjutnya berpindah ke langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama Ustaz mengenai Qiblatul Muntaha itu berada di langit ketujuh apa di atas langit Ustaz ya? Di atas langit ketujuh. Di langit ketujuh bertemu dengan siapa Nabi Muhammad SAW? Nabi. Berarti kan di atas sana, artinya di atas langit yang ketujuh setelah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang tentunya langit ini tetap tujuh lapis. Berarti ada di atas sana. Kalau lokasinya di mananya, wallahu a'lam bissawab. Artinya bukan di langit yang selanjutnya, karena sudah tidak ada. Setelah itu yang ada adalah arsy Allah jalla jalal Allah ada di atas sana. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kiranya. Nah. Ya, siapakah sebenarnya Al-Mu'in bin Adi Ustaz, karena kita sudah menemukan dua nama itu, pertama yang di dia salah satu lima tokoh yang merusak papan perjanjian itu yang setiap melakukan kezaliman, terus satu lagi yang pada saat Rasulullah minta suaka untuk masuk muka ke beliau juga Ustaz, bukankah beliau seorang kafir Ustaz? Naam, Al-Mu'in bin Adi orang kafir, artinya yang kita sampaikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat kebaikan Mut'im bin Adi. Ini kalau bicara balas budi jemaah di dunia ini, kita tuh diperintahkan untuk berterima kasih kepada manusia yang membantu kita walaupun dia kafir. Ini dalam urusan dunia, dalam urusan muamalat, dalam bab adab dan akhlak seorang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkur nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kebaikan Mut'im bin Adi ini demi untuk mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana kita menyikapin orang yang punya budi baik sama kita. Karena banyak terjadi jamaah, jangan bicara orang kafir. Kita ini kadangkala seperti kacang lupa sama kulitnya. Ada orang yang bantuin kita, muslim nih. Ada orang yang masya Allah dia ama kita. Mungkin dulu ketika, ya ketika kita masih susah perekonomiannya, kemudian fulan yang mengangkat, fulan yang memberikan arahan kepada kita, kemudian tatkala kita sukses, kita lupa sama fulan. Padahal fulan perlu bantuanmu pada waktu itu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana kita membalas budi baik orang lain walaupun orang kafir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan." Ini beliau ucapkan ketika selesai perang Badar. Nanti kita akan lewat lagi sama dia. "Tsumma sa'alani fi ha'ula'in natna, tsumma kallamani fi ha'ula'in natna." Natna. Kemudian dia berbicara sama aku tentang urusan itu, orang-orang yang ditawan itu, aku akan kasihkan kepada dia semuanya. Sebagai bentuk membalas budi kebaikannya dia. Itu Mut'im bin Adi. Tapi Mut'im bin Adi mati. Sehingga apa yang diinginkan oleh Nabi SAW itu tidak pernah terjadi. Namun beliau hanya ingin mengingatkan para sahabatnya tentang bagaimana kita membalas budi orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berarti ada orang kafir yang membantu dakwah Nabi ya Ustaz, Abu Thalib dan seperti ini. Nah, ya itu. Jadi setelah meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertekan dan tertindas di dalam kota Mekah. Dan Nabi SAW ketika pergi ke Taif dan beliau mau masuk ke Mekah, beliau enggak punya, kalau bicara orang-orang yang beriman, enggak punya kedudukan tinggi. Ini pentingnya jemaah, pentingnya juga orang-orang yang memiliki kedudukan. Ketika mereka dapat hidayah, mereka akan memudahkan urusan dakwah. Kalaupun mereka tidak dapat hidayah, tapi ada orang-orang yang baik. Artinya dia orang non-muslim, tapi apa ya, orangnya fair. Dia tidak zalim. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengirim para sahabatnya ke Habasyah. Pada waktu itu masih Nasrani. Tapi mereka juga termasuk yang tidak zalim. Mut'im bin Adi termasuk orang yang tidak zalim dan berakal. Maka dia membela Nabi SAW setelah meninggalnya Abu Thalib. Dibela Rasulullah SAW. Dijamin keamanan beliau di kota Mekah sehingga beliau bisa berdakwah. Tapi pada akhirnya setelah Mut'im bin Adi meninggal dunia, Rasulullah SAW kan akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya terjadi peristiwa hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ada bekerja di rumah, ketika azan datang karena pekerjaan anak belum selesai, anak menyelesaikan pekerjaan anak sampai selesai baru mengerjakan sholat dengan alasan setelah pekerjaan sudah selesai, sholat anak akan menjadi lebih khusyuk, tidak kepikiran pekerjaan anak lagi. Gimana? Terbarak kalau fikir. Jadi mungkin untuk perempuan mungkin berbeda dengan lelaki yang disyariatkan bagi dia untuk sholat di masjid. Sehingga tatkala azan dikumandangkan, mau tidak mau ditinggalkan pekerjaannya. Sebagian salafus soleh ketika dengar azan dia sedang mengetuk sesuatu, kerjaannya dia itu bikin mas-masan ketika dia mau ketuk. Dengar azan, dia gak jadi ketuk, dia tinggalin. Dia berangkat. Dan dia sholatnya khusyuk. Kenapa? Gak tenang. Karena dia merasa akan ada kerjaan yang lebih besar dari itu tuh. Dia mau berjumpa sama Allah nih. Yang membuat dia jadi gak terbebani dengan urusan tersebut. Tapi kan bisakah orang sampai ke level seperti ini? Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya ketika mereka dengar azan Isya dan makanan sudah disajikan, mereka makan dulu supaya tidak kepikiran. Tapi ada orang-orang yang dia gak kepikiran sama makanan. Memang dia gak ingin makan, gak akan apa. Ya sudah sholat, gak ada masalah buat dia. Berkaitan dengan ibu yang di rumah sekarang, dia memang gak ada masalah dia tunda sholatnya sedikit nggak ada masalah, karena dia memang tidak syariatkan untuk berjamaah ke masjid bagi para wanita, walaupun boleh bagi dia. Tapi kalau dia bisa dengan azan untuk sholat di awal waktu dan kerjaan dia itu bisa dia tinggalkan tanpa terbebani, maka dia tinggalkan dan dia sholat. Tapi kalau nggak bisa sholat. Anak ini kalau sholat, orang itu ada yang ketika sholat masih banyak pikiran, sehingga bisa jadi kerjaan itu malah merusak sholat dia. Maka selesaikan kerjaannya. Tapi ketika kita sudah menghadirkan kebesaran Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah, wallahi jamaah, lupa dengan segala-galanya. Seperti orang ketika terjadi gempa, dia tidak akan ingat dengan gelas kristal yang dia miliki. Dia tidak akan ingat dengan jam dia yang akan kena reruntuhan. Dia tidak akan ingat dengan tas dia yang harganya puluhan juta. Yang dia ingat, diri dia. Dia lari. Dan subhanallah, ada cerita di Lombok tentang bagaimana seorang suami istri ini ketika terjadi gempa, itu dia punya bayi. Bayinya itu dilemparkan ke jendela, kalau nggak salah. Dilemparkan ke jendela sama dia. Ayah ibunya kena reruntuhan, bayinya selamat. Subhanallah. Artinya memang ada orang-orang yang memikirkan tadi kerjaannya, ada yang dia lebih memikirkan anaknya, ada yang lebih memikirkan dirinya sendiri, ada yang lebih memikirkan Allah Jalla Jalal. Sehingga ketika dia ruku, sujud, enggak ada yang dia ingat ketika itu. Maka kalau dikatakan mana yang lebih baik, tergantung kondisinya tadi. Dia menyelesaikan pekerjaannya, kemudian sholat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia bisa meninggalkan, ya bagaimana ketika dia dengar azan ditinggalkan lalu dia ambil wudu ya, sehingga dia fokus dengan sholatnya, dia mengingat kebesaran Allah, dia enggak ingat sama pekerjaan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, suaranya enggak terdengar. Ya? Dalam agama Islam ada 73 golongan yang ada tanyakan. Afan. Belum jelas. Ya. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Yang ada tanyakan, golongan apakah Ustaz yang tidak mempercayai adanya Islam ya? Dan Gimana? Islam ada 73 golongan. Golongan yang tidak mempercayai adanya Islam ya? Dan ada itu golongan yang mana? Nah, iya, subhanallah. Kalau berkaitan dengan 73 golongan, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Adapun kalau ditanya dari 73 golongan tersebut yang tidak percaya dengan azab kubur, yang tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj, dari golongan yang mana? Kebanyakan mereka dari golongan yang mengikutin pemikiran Mu'tazilah, yang mereka lebih mengutamakan akal mereka. Bahkan ada di antara golongan tersebut, di kalangan Mu'tazilah, yang punya pemikiran, atau Mu'tazilah, Neo-Mu'tazilah, yang mereka berpendapat bahwasanya enggak bisa kita menetapkan akidah dengan hadis ahad. Muncul kelompok yang mengatakan enggak bisa menetapkan masalah akidah dengan hadis ahad. Artinya hadisnya mutawatir harus kalau bicara tentang akidah berkaitan dengan azab kubur ya. Padahal hadis tentang azab kubur pun bisa jadi mutawatir. Itu mungkin yang ana ingat sekarang ini. Jadi golongan yang mereka menentang dengan adanya azab kubur, adanya peristiwa. Kalau peristiwa Isra, mereka menetapkan hal itu. Tapi yang terjadi, apakah Nabi Alaihissalam Isra bersama dengan tubuhnya atau hanya ruhnya saja? Ini yang ada di antara mereka. Tapi kalau berkaitan dengan azab kubur, tadi yang Anda sampaikan adanya kelompok yang mereka kadang-kala menyebut dirinya Quraniin, artinya pengikut Quran saja, tidak mengikuti yang lainnya, itu termasuk yang mereka menentang adanya azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada kelompok-kelompok lainnya, tapi Anda hari ini tidak mengingatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, itu menjadi pertanyaan terakhir pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.